بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajaran dari kitab Dursul Lughatil Arabiyyati pada juz ats-tsalits al-juz'u ats-tsalitsu, yakni pada jilid yang ketiga dari kitab tersebut. Sekarang masuk pada pelajaran yang baru setelah menyelesaikan yang sebelumnya kemarin, yakni pada pelajaran yang ke-17. Pada halaman 141 untuk cetakan yang lama. Ya, langsung dimulai. Ad-darsu as-sabi'a asyara. Ad-darsus sabi'a asyara. Pelajaran yang ke-17. Qala al-mudarrisu, berkata mudarris, pengajar, atau kalau di sekolah disebut guru, kalau di kampus, di universitas disebut dosen. Kalau di Indonesia ya, guru atau dosen. Padahal di sini pembicaranya terkait di jami'ah, di universitas. Ya, berarti lebih tepatnya diartikan dosen, ya, bukan guru. Ini sesuai konteksnya, ya, sesuai keadaannya, karena terkait dengan jami'ah atau universitas. Ya, kalau di Indonesia disebut sebagai dosen. Ya, qala al-mudarrisu, berkata pengajar atau dosen, ataupun guru kalau itu di sekolah. Kaifa asbahtum ya ikhwanu? Kaifa asbahtum ya ikhwanu? Bagaimana keadaan kalian di pagi hari, wahai saudara-saudara? Nah, di sini ada fi'il asbaha. Asbaha yakni menunjukkan keadaan atau sifat, ya, fis sabah, di pagi hari. Ya, karena umumnya pelajaran di kelas, ya, dilakukan di pagi hari, ya, artinya mulai dari pagi sampai siang secara umum, ya, walaupun ada yang sampai sore, tetapi itu lebih sedikit. Ya, kaifa asbahtum ya ikhwanu, bagaimana keadaan kalian wahai saudara-saudara, yakni keadaan kalian di pagi ini. Qala thalabatu, berkata para pelajar atau para siswa, atau kalau di sini universitas, di jami'ah berarti mahasiswa, ya, diartikan dengan mahasiswa. Di Indonesia disebut mahasiswa. Ya. Qala thalabatu, berkata para mahasiswa atau para pelajar. Asbahna bi khairin. Asbahna bi khairin, ya, kami baik-baik saja. Keadaan kami di pagi ini, atau kami memasuki pagi ini dalam keadaan baik-baik saja. Walhamdulillahi dan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Wa kaifa asbahta anta ya ustazu, dan bagaimana keadaan Anda, Anda wahai dosen, Pak dosen. Ya, kalimat ini ditujukan, diungkapkan pada pengajar. Tentunya orang yang mengajar atau guru atau dosen atau yang semisalnya punya apa? Kedudukan, punya kehormatan. Tapi di sini dalam bahasa Arab, ya, dhamir yang digunakan tetap dhamir yang mufrad, karena yang diajak bicara atau mukhatabnya mufrad, walaupun itu orang yang istilahnya apa? Dimuliakan. Kaifa asbahta anta ya ustadz? Ya, wahai ustadz, wahai pak guru, wahai pak dosen, ya, bagaimana keadaan Anda? Jadi tidak menggunakan dhamir untuk yang jamak, yang disertai dengan mim sebagai tanda jamak, sebagaimana yang banyak terjadi. Kaifa asbahtum antum ya ustadzu? Tidak seperti itu. Ya, itu keliru ya. Jadi yang benar, mim itu sebagai tanda jamak, tidak digunakan untuk ta'zim. Wallahu a'lam. Kembali ke pembahasan ini, wa kaifa asbahta anta ya ustadzu, bagaimana keadaan Anda wahai pak dosen? Qala al mudarrisu, mudaris menjawab, bi khairin, baik-baik saja. Ahmaduhu wa ashkuruhu. Ahmaduhu, saya memujinya, yakni memuji Allah. Wa ashkuruhu, dan saya bersyukur kepadanya, kepada Allah. Jadi dhamir hak pada ahmaduhu dan ashkuruhu merujuk pada Allah. Atufi al-anwara, atufi al-anwara ya Idrisu, fala hajata ilaiha al-ana, fala hajata ilaiha al-ana. Ya, padamkan ya, al-anwar, makna asalnya apa? Cahaya atau sinar, atau di sini apa? Lampu. Ya, karena lampu mengeluarkan cahaya, mengeluarkan sinar. Ini jadi atfi'il anwara, padamkan lampu-lampunya. Ya, penerangan penerangannya. Ini. Padamkan, matikan lampu-lampunya. Ya Idrisu, wahai Idris. Fala hajata ilaihal ana, karena tidak ada keperluan lagi padanya, pada penerangan tersebut, pada lampu-lampu tersebut, pada cahaya tersebut. Al-ana, sekarang ini. Ya, sudah pagi atau mungkin agak siang. Ya, tidak perlu lampu, tidak perlu penerangan atau cahaya. A'tini waraqatal ghiyabi. A'tini waraqatal ghiyabi ya Ya'qubu. Berikan padaku waraqatal ghiyabi, kertas absensi atau daftar absensi. Ya, waraqah, kertas atau lembaran atau tadi daftar. Daftar al-ghiyab. Ya, absensi, ketidakhadiran. Jadi al-ghiyab dari ghaba yaghibu, tidak hadir. Tidak ada. Ini jadi waraqat al-ghiyabi. Jadi kertas absensi atau daftar absensi atau catatan absensi. Ini. A'tini waraqat al-ghiyabi ya Ya'qubu. Berikan pada saya catatan absensi itu wahai Ya'qub. Qala Ya'qubu, Ya'qub berkata, ha hiya vi. Ha hiya vi. Ini dia. Ya, yang semacam ini nanti akan dijelaskan pada tamarin, pada pelajaran ini, insyaAllah. Lam yahdur Uthmanu al-yawma. Lam yahdur Uthmanu al-yawma. Uthman pada hari ini tidak hadir. Fa'innahu musabun bi ishalin syadidin. Ya. Fa'innahu musabun. karena sungguh dia ditimpa, tertimpa atau terkena, ya, musab, ya, terkena atau tertimpa bi ishalin syadidin. Ishal itu diare, jadi diare yang parah, ya, syadid, yang artinya yang kuat atau yang parah. Jadi hari ini, pada hari ini, al-yauma, ya, di situ mansub sebagai dzaraf, jadi terkandung makna fi. Jadi maknanya artinya apa? Pada hari ini. Pada hari ini Utsman tidak hadir karena sungguh dia tertimpa atau terkena diare yang parah. Qala al-mudarrisu, syafahullahu, semoga Allah menyembuhkannya. Ba'da tasjili asma'il ghaibina, ba'da tasjili asma'il ghaibina, sesudah mencatat nama-nama al-ghaibin, orang-orang yang tidak hadir, para mahasiswa yang tidak hadir tersebut, ya, jadi sesudah mencatat nama-nama mereka yang tidak hadir, a'tiha al-muraqiba, a'tiha al-muraqiba, fa innahu yuriduha al-ana li amrin ma. Ya, a'tiha al-muraqiba, berikan dia, yakni tadi apa? Dhamir ha di sini merujuk pada waraqata, waraqata al-ghiyabi, catatan absensi tadi. Jadi berikan ia, berikan catatan absensi ini al-muraqiba kepada muraqib, ya, pengawas, ya, pengawas di sekolah atau di universitas, ya. Fa'innahu yuriduha al-ana, karena sungguh dia atau beliau ini menginginkannya sekarang, ya, li amrin ma, untuk suatu urusan, ya, untuk suatu urusan. Akan dijelaskan nanti pada tamarin ma yang ada di sini, ya, insyaallah. In yakun maktabuhu mukhlaqan fa satajiduhu fi maktabil musyrifi ala nasyatis saqafiyyi. Ya, in yakun maktabuhu mukhlaqan, jika kantornya itu tutup, ya, jika kantor dari muraqib, ya, jika kantornya muraqib itu tutup, fa satajiduhu fi maktabil musyrifi, maka engkau akan mendapatinya, engkau akan menemukannya di kantor musyrif. Ya, musyrif apa? Al musyrifi ala nasyatis saqafiyyi. Jadi musyrif ini pembimbing, pembimbing pada an-nasyatis saqafi. Ya. An-nasyat, kegiatan, as-saqafi, budaya, ya, yang terkait dengan budaya. Jadi aktivitas, kegiatan, aktivitas atau kegiatan yang terkait dengan budaya. Ini. Jadi al-musyrifi fi maktabil musyrifi ala nasyati as-saqafi, di kantor musyrif pada kegiatan budaya, kebudayaan. Ya. Jadi musyrif tersebut mengurusi atau mengawasi atau membimbing kegiatan budaya yang ada di kampus ini. Nah, tadi kalau muraqib tidak dijumpai di kantor beliau sendiri, berarti akan dijumpai di kantornya musyrif kegiatan budaya tersebut. Yakhruju Ya'qubu, Ya'qub keluar. Wa ba'da Hunayhatin, dan setelah Hunayhah, setelah beberapa saat, ya, waktu yang tidak lama, setelah beberapa saat, yaftahul baba syabun wa yaqifu ladaihi, ya, membuka pintu, ya, ini pintu kelas, syabun, seorang pemuda. Jadi pintu kelas dibuka oleh seorang pemuda. Wa yaqifu ladaihi, dan dia, pemuda tersebut, berdiri di sampingnya, di samping pintu tersebut. Ini. Lalu qala asy-syabu, qala asy-syabu, berkata pemuda tadi, ba'da at-tahiyyati, sesudah at-tahiyyah, sesudah mengucapkan salam, atasmahu li bidukhuli ya fadilata syekhi, atasmahu li bidukhuli, apakah Anda memperkenankan saya, mengizinkan saya untuk masuk, ya fadilata syekh, wahai syekh yang mulia. Qala al-mudarrisu ba'da raddi at-tahiyyati, sesudah menjawab salam, raddi at-tahiyyah, menjawab salam, ahlan wa sahlan wa marhaban, ya, selamat datang, ya. Jadi ucapan untuk menyambut selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban. Udkhul, masuklah, wa akhliq al-baba, wa akhliqil baba, dan tutuplah pintunya. Yabdu annaka talibun jadidun, yabdu annaka talibun jadidun, ya, nampaknya engkau ini murid yang baru, atau kalau di universitas mahasiswa baru, ya, jadi nampaknya engkau ini, sungguh engkau ini, atau bahwa engkau ini mahasiswa baru, pelajar baru, ya. Masmuka, siapa namamu, ya, untuk menanyakan nama dalam bahasa Arab dengan ma, seperti dalam bahasa Inggris dengan what, what is your name, ya, bukan dengan who, atau dalam bahasa Arab tidak dengan man, tapi dengan ma, ma ismuka, masmuka. Tapi orang Indonesia mengatakan, menanyakan siapa namamu, bukan apa namamu. Ini, jadi perhatikan masing-masingnya, sesuaikan. Kalau dalam bahasa Indonesia ya sudah, karena orang Indonesia, menganggap seperti itu, ya ucapkan seperti itu, siapa namamu. Tapi orang Arab itu dengan ma, ma ismuka, masmuka. Ini, ya sudah mengikuti. Kalau dengan bahasa Arab menanyakan nama dengan ma, masmuka. Tapi kalau dengan bahasa Indonesia, ya siapa namamu, seperti itu. Wa min aina anta, dan dari mana engkau? Qala syabu, berkata pemuda itu, ismi Muhammad ibn William, wa ana min Kanada. Ismi Muhammad ibn William, nama saya Muhammad bin William, Muhammad anak dari William, dan saya berasal dari Kanada. Wa ana min Kanada, saya berasal dari Kanada. Ini. Qala al-mudarrisu, tafaddal wajlis huna, tafaddal, silakan, wajlis huna, dan duduklah di sini. Ya, duduklah di sini. Ya, di sini mudarris sambil menunjuk pada tempat duduk tertentu, ya, yang di dekat beliau. Karena huna di sini isim isyarah lil makan al-qarib. Jadi isim isyarah untuk tempat yang dekat. Ini, jadi menunjuk pada suatu tempat yang dekat dengan mudarris. Huna di sini. Ahadithu ahdin bil islami anta, ahadithu ahdin bil islami anta, apakah engkau orang yang baru masuk Islam? Ya, itu kalau diartikan secara maknawi, secara apa, terjemahan bebas, apakah engkau ini orang yang baru masuk Islam? Ya, kalau diartikan satu persatu, hadithu ahdin, ya, hadithu di sini bermakna baru, ahdin masa. Jadi apakah engkau hadithu ahdin, masa yang baru, atau barunya masa, atau masa yang baru, bil Islam, dengan Islam, waktu yang baru dengan Islam, ya, agak sulit difahami dalam bahasa Indonesia atau oleh orang Indonesia kalau diartikan letterlock harfiah, hadithu ahdin, ya, apa tadi, baru, barunya waktu, barunya masa dengan Islam, ya, tadi maksudnya apa, orang yang baru saja masuk Islam, atau orang yang baru masuk Islam, baru memeluk Islam. Ini, jadi hadithu ahdin bil islami anta, Apakah engkau orang yang baru masuk Islam? Qala Muhammadun, na'am, ya. Muhammad menjawab, ya. Qala al-mudarisu, alhamdulillahilladzi hadana lil islami. Alhamdulillahi, segala puji milik Allah. Alladzi hadana lil islami, Allah, zat yang menunjuki kita pada Islam ini. Mata aslamta ya akhi al-karima. Mata aslamta ya akhi al-karima. Kapan engkau masuk Islam, wahai saudaraku yang mulia? Al-karima, na'at, sifat dari akhi. Dari akhi, di situ akhi, ya, mudhaf, diidhafahkan pada dhamir ya mutakallim. Nah, mudhaf ini menjadi munada, ya akhi, maka dia mansub. Jadi mudhaf, kalau dia menjadi munada, maka dia mansub. Sehingga tadi na'atnya, sifatnya juga mansub, al-karim. Ini. Berikutnya, qala Muhammadun, aslamtu 'ama wahidatin. Ya, aslamtu 'ama wahidatin wa thamanina wa tis'i mi'atin wa alfin bittaqwimil miladiyyi. Saya masuk Islam pada tahun 1981. Bittaqwimil miladiyyi, dengan penanggalan miladiyah, dengan kalender miladiyah. Qala al-mudarisu, aslama abawaka, apakah masuk Islam, apakah sudah masuk Islam kedua orang tuamu? Abawaka, kedua orang tuamu. Dari asalnya abun, seorang ayah. Ya, mufrad abun, seorang ayah. Kemudian dibentuk mutanna dengan menambahkan alif nun menjadi abawani. Ya, abawani. Ya, pembentukan mutanna ya dengan menambahkan alif nun di akhir mufradnya. Dan pada lafadz abun ketika dibentuk mutanna di situ huruf wawnya muncul kembali. Ya, karena asalnya ada waw. Ya. Lafaz abun di situ aslinya ada waw di akhir. Ya, aslinya adalah abawun. Ya, aslinya abawun. Wawnya dihilangkan menjadi abun. Ketika dibentuk menjadi musanna, maka waw itu muncul kembali. Kemudian baru ditambahkan alif dan nun untuk musanna atau tasniyah tersebut. Sehingga bentuk musannanya menjadi abawani. Nah, musanna ketika di idhofahkan atau ketika menjadi mudhaf, nun yang akhir dihilangkan. Di sini diidhofahkan pada dhamir kaf. Ya, sehingga menjadi abawaka. Ya. Kalau tadi mufrad abun, seorang ayah. Dibentuk musanna abawani. Artinya apa? Kedua orang tua. Bukan maksudnya dua ayah, dua bapak. Enggak mungkin. Ya, tetapi yang dimaksud adalah kedua orang tua. Jadi di sini bentuk apa? Ungkapan disebut takhlib. Jadi yang mendominasi ayah dan ibu. Kedua orang tua ayah dan ibu, laki-laki dan perempuan. Ya, secara umum laki-laki itu lebih dominan daripada perempuan. Dalam hal ini ayah lebih dominan daripada ibu. Sehingga lafadznya yang digunakan lafadz yang mudzakkar, abun. Dibentuk musanna abawani untuk menunjukkan makna keduanya, yakni abun wa ummun, ayah dan ibu. Nah, jadi makna abawani itu maksudnya adalah abun wa ummun, ayah dan ibu. Ya, diringkas dengan satu lafadz dengan bentuk musanna abawani, tetapi tadi untuk menunjukkan makna keduanya abun wa ummun. Ini taghlib. Ya. Taghlib, jadi mendominasi, yang satu mendominasi yang lainnya. Disebutkan salah satu lafadz yang lebih dominan, kemudian dibentuk menjadi musanna untuk makna mencakup keduanya. Ini. Jadi bukan artinya dua ayah, bukan seperti itu ya. Ini. Berikutnya, qala Muhammadun lamma yuslim abi, ayah saya belum masuk Islam. Lamma yuslim abi, lamma termasuk yang menjazmkan fi'il mudhari'. Lamma yuslim abi, ayah saya belum masuk Islam. Hadahullahu, semoga Allah menunjukinya. Amma ummi fa aslamat. Amma ummi fa aslamat walhamdulillahi. Adapun ibu saya, dia sudah masuk Islam, walhamdulillah. Qala al-mudarrisu, Madza ya'malu abuka? Apa yang ayahmu kerjakan? Maksudnya apa pekerjaan ayahmu? Jadi ya'malu di sini maksudnya terkait dengan pekerjaannya, ma'isyahnya. Pekerjaan kesehariannya atau ma'isyahnya. Bukan beramal. Apa yang ayahmu lakukan, apa yang ayahmu amalkan, bukan seperti itu maksud dari kalimat ini, tapi tadi apa pekerjaan ayahmu. Ini terkait, makna ini terkait dengan tadi pekerjaannya, apa yang ayahmu kerjakan, maksudnya apa pekerjaan ayahmu. Qala Muhammadun huwa mudiru muthafin. Dia atau beliau adalah mudir muthaf. Muthaf apa? Museum. Museum, Jadi mudiru muthafin. Jadi direktur museum. Jadi ayah dari Muhammad adalah seorang direktur pada sebuah museum. Mudiru muthafin, direktur museum. Ha'a khitab al-mudiri. Setelah membicarakan orang tuanya, kemudian beralih ke pembicaraan yang lain. Di sini Muhammad mengatakan ha'a khitab al-mudiri. Ini ha'a di sini maknanya khudh, ambillah. Jadi sambil menyerahkan atau menyodorkan, kemudian berkata ha'a, ini ambillah. Khitab al-mudiri, khitab di sini apa? Nota atau catatan. Catatan atau pesan yang tertulis dalam sebuah surat atau sebuah kertas gitu ya. Ha'a khitab al-mudiri, ini nota atau catatan mudir. Qala al-mudarrisu yaqra'ul khitaba. Yaqra'ul al-mudarrisu yaqra'ul khitaba. Mudaris kemudian membaca khitab, membaca nota atau pesan tertulis tersebut, catatan tersebut. Innal mudira yusni 'alaika katsiran. Sungguh mudir, kalau di kampus mungkin disebut apa? Dekan ya. Di fakultas, mudir fakultas, itu di sini disebut dekan. Jadi mudir, kepala fakultas atau dekan, atau yang semisal itu, yang semakna itu. Jadi mudir itu menyanjungmu, memujimu, kathiron, banyak. Jadi mudir banyak memujimu, menyanjungmu. Asna yusni, itu menyanjung atau memuji. Jadi sungguh mudir banyak memujimu, banyak menyanjungmu. Qala Muhammadun jazahullahu khaira, semoga Allah membalas pada beliau dengan yang lebih baik. Qala al-mudarrisu, min aina laka hadzal mushaful jamiru alladhi biyadika? Min aina laka hadzal mushaful jamilu alladhi biyadika? Dari mana laka, milikmu, hadzal mushaful jamilu, mushaf yang bagus ini, alladhi biyadika, yang ada di tanganmu. Jadi dari mana mushaf yang bagus yang ada di tanganmu ini? Qala Muhammadun a'tanihil mudiru. Jadi mudir memberikannya kepada saya. Mudir ya, memberikannya, memberikan mushaf tersebut kepada saya. Qala al-mudarrisu, wallahi laqad surirtu katsiran bi liqa'ika. Ya, demi Allah, sungguh saya senang ya. Saya senang sekali berjumpa, bertemu denganmu. Surirtu. Ini bentuk fi'il untuk yang majhul. Kalau diartikan harfiah apa? Letter lock. Aku disenangkan. Ya. Surirtu. Aku disenangkan. Aku dibahagiakan. Ya. Tapi dalam bahasa Indonesia diungkapkan apa? Aku senang. Aku bahagia. Jadi kafiran kemudian banyak. Artinya saya banyak senang atau saya sangat senang. Saya senang sekali. Biliqa'ika. Bertemu denganmu. Ya, dengan pertemuan denganmu. Ya. Jadi itu ya. Terjemahan memang perlu diketahui arti tiap kata, tiap lafaz itu perlu diketahui. Kata ini artinya apa, ini bentuk apa, artinya apa, maknanya apa. Tetapi ketika sudah terang ke dalam satu kalimat, terkadang atau sering itu kalau diterjemahkan harfiah, diterjemahkan kata per kata dengan bentuk satu kalimat akan sulit dimengerti dalam bahasa Indonesia, sehingga seringnya diterjemahkan secara makna, asal apa tidak lepas dari makna yang aslinya. Jadi mungkin lafadznya agak berbeda atau susunan kalimatnya, ungkapannya mungkin berbeda dari aslinya, tetapi secara makna sama. Ini tidak keluar dari makna asalnya. Ini. Ya. Wallahi laqad surirtu katsiran bi liqa'ika. Sungguh demi Allah, saya sangat senang bertemu denganmu. Wa inni mu'jabun bika. Dan sungguh saya takjub, saya kagum denganmu. Saya kagum padamu. Mu'jabun. Ini kalau secara lafaz dibuat kagum, dibuat heran. Ya, jadi wa inni mu'jabun bika, dan sungguh saya kagum padamu, terhadapmu atau denganmu. Kaifa wajadta al-jami'ata al-islamiyata? Bagaimana engkau mendapati? Bagaimana engkau menemukan ya, al-jami'ata al-islamiyata? Jami'ah Islamiyah ini. Universitas Islam ini. Wajada mendapati. Maksudnya apa? Bagaimana pendapatmu? Ya. Bukan mendapati menemukan tadi yang apa? Ya maklum ya, menemukan maksudnya di sini apa? Mendapati artinya pendapatmu bagaimana tentang jamiah ini? Ya, kamu mendapati jamiah ini keadaannya bagaimana? Ya, itu ya. Kaifa wajadtal jami'atal islamiyata? Bagaimana engkau mendapati, bagaimana pendapatmu pada jami'ah islamiyah ini? Qala Muhammadun a'jabatni katsira. A'jabatni katsira. Dia, yakni jami'ah islamiyah, universitas Islam ini, membuatku takjub, membuatku kagum. Ya, katsiran banyak. Ya, jadi universitas Islam ini banyak membuatku kagum atau sangat membuatku kagum. Innaha jami'atun faridatun yadrusu fiha abna'ul muslimina min masyarqil ardi wa magharibiha. Innaha jami'atun faridatun. Sungguh dia, yakni universitas Islam ini, jami'atun faridatun, universitas yang tiada duanya. Ya, farid. Farid itu sendirian. Artinya tiada bandingannya. Tiada duanya. Satu-satunya. Ya, farid. Faridun. Di sini na'at dari jami'ah. Maka mu'anath. Faridatun. Ya, itu sendirian. Artinya tiada bandingnya. Tiada duanya. Jadi innaha jami'atun faridatun. Sungguh dia, yakni jami'ah islamiyah ini, adalah universitas yang tiada duanya, tiada bandingannya. Yad'u sufiha abna'ul muslimina min masyarqil ardi wa maghribiha. Belajar padanya anak-anak kaum muslimin dari arah timur bumi dan arah baratnya, dari penjuru timur bumi dan juga dari penjuru baratnya. Ya. Jadi belajar, yang belajar di universitas tersebut adalah anak-anak kaum muslimin dari penjuru timur bumi dan penjuru baratnya. Ya, ini. Berikutnya, yaktubul mudarisu ayataini 'ala saburati. Mudaris menulis dua ayat pada papan tulis. Qala al-mudarisu iqra al-ayataini ya Harunu. Iqra'il ayataini ya Harunu. Bacalah dua ayat ini wahai Harun. Qala Harunu, Harun berkata, artinya membaca ayat tersebut, ba'da isti'adati wal basmalati, sesudah isti'adah mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal basmalati, basmalah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini lebih tepatnya disebut sebagai bacaan isti'adzah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Bisa dicari nanti ya, dalam Al-Qur'an disebutkan di sana yang maknanya, apabila engkau membaca Al-Qur'an maka fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Nah, ini disebut dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ayatnya yuriduna ayyadfi'u nurallahi. Yuriduna ayyadfi'u nurallahi biafwahihim. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwalladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Liyadhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Yeah. Yuriduna, mereka menginginkan, yakni orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka menginginkan ayyutufi'u nurallahi, untuk memadamkan cahaya Allah. Ayyutufi'u, memadamkan, mematikan nurallahi, cahaya Allah, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Ya, itu keinginan mereka, orang-orang kafir, apa, memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballahu, dan adapun Allah itu enggan, Allah tidak mau, illa ayyutimma nurahu, kecuali Allah menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu benci, tidak suka. Ya, orang-orang kafir mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah enggan, Allah tidak mau. Yang Allah maukan apa? Allah menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir tidak suka. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Dialah Allah, zat yang telah mengutus rasulnya dengan huda, dengan petunjuk. Wa dinil haqqi, dengan agama hak kebenaran. Wa dinil haqqi, agama kebenaran. Liyadhhirahu 'ala dini kullihi, untuk Allah menangkan dia, Allah menangkan agama kebenaran tersebut, 'ala dini kullihi, pada agama semuanya, pada semua agama yang ada. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu membenci. Ya, walaupun orang-orang musyrik itu benci. Ini. Ini di At-Taubah, di surah At-Taubah, al-ayah, ayat yang ke Al-Thaniyah wa Salatun ila Al-Thalithah wa Salatun, ayat yang ke-32 sampai ke-33 atau dan 33. Qala al-mudarrisu, berikutnya mudaris mengatakan, fakiru fi hatainil ayataini, fakiru, pikirkanlah, ya, pikirkanlah, renungkanlah, ya, pada dua ayat ini, fi hatainil ayataini, thumma ajibu 'anil as'ilatil muwajjahati ilaikum, kemudian jawablah oleh kalian pertanyaan-pertanyaan yang dihadapkan atau yang disampaikan, diberikan pada kalian. Ini. Jadi perhatikan atau pikirkan kedua ayat ini, kemudian jawablah ajibu, jawablah pertanyaan-pertanyaan anil asilati, pertanyaan-pertanyaan al-muwajjahati yang diarahkan, yang diajukan ilaikum pada kalian. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan atau yang diajukan kepada kalian. Pertanyaan-pertanyaannya diantaranya, mada yuridul kuffaru ya idrisu, mada yuridul kuffaru ya idrisu, apa yang orang-orang kafir inginkan wahai idris, mada yuridul kuffaru, apa yang orang-orang kafir inginkan. Qala idrisu, idris berkata, menjawab, yuriduna itfa'a nurillahi, yuriduna itfa'a nurillahi, mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Qala al-mudarrisu, ayumkinu hadha ya Aliyu, apakah mungkin ini, apakah ini memungkinkan wahai Ali, apakah ini bisa orang-orang kafir itu memadamkan cahaya Allah. Qala Aliyun, la, tidak bisa, la hadha mustahilun, sungguh ini mustahil, mustahil, tidak mungkin. Orang-orang kafir, bagaimanapun upaya mereka, makar mereka, tipu daya mereka, mereka sama sekali tidak akan bisa memadamkan cahaya Allah. Kenapa? Allah sendiri yang mengatakannya. Allah sendiri yang menjanjikannya. Wa ya'dallahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Ini janji Allah. Jadi tidak akan bisa orang-orang kafir itu memadamkan cahaya Allah. Ini. Qala al-mudarrisu, "Wa madza yuridu Allahu ya Yunus?" Dan Allah, dan apa yang Allah inginkan wahai Yunus? "Wa madza yuridu Allahu?" Dan apa yang Allah inginkan? Qala Yunus, Yunus berkata, menjawab, "Yuridu itmama nurihi." Yuridu itmama nurihi. Allah ingin menyempurnakan cahayanya. Allah ingin menyempurnakan cahayanya. Qala al-mudarrisu, atadhkuru ayatan ukhra fi hadzal ma'na ya Syu'aib? Apakah engkau bisa menyebutkan ayat yang lain pada makna ini wahai Syu'aib? Qala Syu'aibun, Syu'aib berkata, menjawab, na'am, ya. Qala ta'ala fi surat as-saffi, Allah ta'ala berkata, berucap dalam surah as-saff, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafiruna, wallahu mutimmu nurihi, dan Allah zat yang menyempurnakan cahayanya. Mutimmu, ini bentuk isim fa'il, ini bukan fi'il. Ya, kalau fi'il itu terkait waktu, mungkin sedang, mungkin akan, atau kalau fi'il madhi lampau. Tapi di sini bentuk isim fa'il, artinya Allah itu adalah zat yang menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Atau Allahu a'lam, mungkin nanti bisa di rujuk kembali atau diperdalam lagi, mutimmu nurihi, di situ mutimmu secara asal memang itu bentuk isim fa'il, adapun ketika diidhofahkan seperti ini, mutimmu nurihi, bisa jadi dia menjadi sifah musyabbahah. Agak mirip memang pada isim fa'il yang berasal dari fi'il selain sulati mujarad pada pembahasannya insyaallah. Artinya di situ menunjukkan keadaan yang tetap, Jadi makna yang terkandung, dia menunjukkan keadaan yang tetap, yang tidak berubah-ubah, tidak terkait dengan waktu. Jadi Allah zat yang menyempurnakan cahayanya. tidak terkait dengan waktu, artinya baik itu di waktu lampau, sekarang ataupun akan datang, selamanya Allah lah zat yang menyempurnakan cahayanya. Meskipun orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak suka. Ya, ini. Qala al-mudarrisu, berkata sang guru, sang dosen, bima arsalallahu rasulahu ya Muhammadu, dengan apa Allah mengutus rasulnya wahai Muhammad? Allah mengutus rasulnya dengan apa? Dengan membawa apa? Qala Muhammadun arsalahu bil huda wa dinil haqqi. Allah mengutusnya dengan huda, dengan petunjuk, wa dinil haqqi, dengan agama kebenaran. Agama hak, agama kebenaran. Yadkhulu Ishaqu. Setelah ini, kemudian apa? Ishaq, salah satu thalabah, salah satu dari para mahasiswa itu masuk. Ya. Qala al-mudarrisu, al-ana ta'ti wa qad awshaka ad-darsu an yantahiya. Al-ana ta'ti, apakah sekarang ini engkau datang? Wa qad awshaka ad-darsu an yantahiya, dan sungguh pelajaran itu hampir selesai. Ini awshaka di sini makna muqarabah, hampir. Jadi sekarang ini kau baru datang wahai Ishaq, padahal pelajaran ini sudah hampir selesai. Qala Ishaqu, Ishaq berkata menjawab, ma'dziratan ya ustadu. Ya, ma'dziratan ya ustadu, maaf wahai ustad, wahai pak dosen. Zahabtu ila maktabil baridi, saya pergi ke kantor pos. Li irsali barqiyatin, untuk mengirim barqiyah, mengirim telegram. Faqad wasala akhil barihata, karena sungguh saudaraku telah sampai, al-barihata, tadi malam. Fa'arsaltu barqiyatan ila abi, lalu aku mengirim telegram kepada ayahku. Ukhbiruhu fiha bisalamati wusulihi. Ukhbiruhu fiha bisalamati wusulihi. Aku mengkabarkan kepada beliau, kepada ayahku, fiha, pada telegram tersebut. Jadi ha di sini kembali ke barqiyah. Jadi aku mengkabarkan kepada ayahku dengan telegram tersebut, atau pada telegram tersebut, bi salamati wusulihi, dengan keselamatan datangnya dia, yaitu datangnya atau sampainya saudaraku. Jadi saudaranya datang ke Madinah dengan selamat tadi malam, lalu dia segera mengkhabari ayahnya lewat telegram untuk mengabarkan tentang keselamatan datangnya saudaranya tadi. Itu ya maknanya. Qala al-mudarrisu, la ba'sa, ya, tidak mengapa. Ini siwar ataupun percakapan pada pelajaran ke-17 ini, kemudian ditambah sedikit pada tamarin awalan yang pertama, ajib 'anil as'ilatil atiyati. Ini ajib 'anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama, lima lam yahdur Utsmanu, kenapa Utsman tidak hadir, kenapa Utsman tidak datang? Jawabannya, lam yahdur li'annahu musabun bi'ishalin syadidin. Lam yahdur li'annahu musabun bi'ishalin syadidin. Dia tidak datang karena tertimpa diare yang parah, ya, terkena atau tertimpa, ya, penyakit diare yang parah. Selain yang kedua, mata aslama Muhammadun, kapan Muhammad itu masuk Islam? Jawabannya, al-jawab, aslama ama wahidatin wa samalina wa tis'imi'atin wa alfin lil miladi, atau bitakwimil miladi. Jadi Muhammad masuk Islam pada tahun 1981 miladiyah atau masehi. Salisan yang ketiga, lima ta'akhara ishaqu. Kenapa Ishaq itu terlambat? Ta'akhara li'annahu zahaba ila maktabil baridi ila maktabil baridi li irsali barqiyatan. Ya, jadi ta'akhara li'annahu zahaba ila maktabil baridi li irsali barqiyatan. Dia terlambat karena dia pergi ke kantor pos untuk mengirim telegram. Ya, ini pertanyaan terkait dengan bacaan atau percakapan dalam pelajaran ini. Adapun yang berikutnya, insya Allah pembahasan yang akan dibahas pada pelajaran ini ada beberapa. Di antaranya, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, pada teras sebelumnya, yakni tentang fi'il sulasi mazid. Tentang fi'il sulasi mazid. Di sini, bab yang akan dibahas dari fi'il sulasi mazid tersebut adalah bab af'ala. Bab af'ala. Dan insya Allah lebih lanjut pada tamarin yang berikutnya, pada beberapa tamarin yang berikutnya akan dibahas hal itu. Dan pada waktu yang akan datang atau pada kesempatan yang lain insya Allah, untuk kali ini sampai ini dulu. Ya, alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.